الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الصباح يا سيدنا قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبرسي. Berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi di antara kami kurma. Fa'asabani minhu khamsun, kemudian Rasulullah sallallahu, kemudian aku mendapatkan jatah dari pembagian itu 5 biji. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa pemberian itu jangan dilihat sedikitnya. Karena boleh jadi kalau kita melihat sedikitnya tidak jadi kita memberi. Kalau kita sebagai yang diberi, kalau kita melihat sedikitnya kita akan memandang enteng pemberian saudara kita. Baik. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau memandang enteng perbuatan baik. Baik. Ya, ini apakah kita sebagai pemberi atau penerima? Kalau kita yang diberi, kita memandang enteng akhirnya. Tidak mensyukuri. Demikian juga kalau kita yang memberi, terkadang kita menganggap sedikit pemberian akhirnya tidak jadi. Padahal Rasulullah SAW membagi korma 5 biji-5 biji. Ya kan? 5 biji per orang. Arba'u tamaratin wa hashfa. 4 biji korma yang bagus, yang satunya kering. Kurang bagus. Thumma ra'aytul hashfata hiya ashadduhunna lidrisi. Kemudian aku, ya tetap dimakan. Barakallahu fiik. Tidak ada yang lain. Antum pernah lihat korma, korma yang agak kering begitu. Tidak sempurna, tidak sama seperti korma sama korma yang lainnya. Kata beliau, ternyata yang paling keras untuk dikunyah, dirs, dirs itu apa? Gigi apa namanya? Gigi yang di dalam ini. Baik. Adras, gigi-gigi yang di dalam. Gigi apa namanya? Di geraham yang kerjanya untuk apa? Melumatkan makanan. Coba barakallahu fikum. Ini dipraktekkan bahwa melumatkan makanan itu adalah satu kemestian. Barakallahu fikum. Kita diberi gigi banyak ini. Gigi orang dewasa berapa? 32. 32. Sebagian mengatakan 32, 33. Hitungannya ada yang bahkan mengatakan 60 kali dikunyah itu makanan. Sampai betul jadi bubur baru ditelan. Alhasil, ya tidak perlu sampai dihitunglah. Intinya kita mengunyah sampai lama dan kita menjadi merasakannya sudah menjadi bubur. Barakallahu fiikum. Karena itulah kemanfaatannya. Kapan dia dimanfaatkan ini? Maka apa? Lambung kita yang kerja 2 kali. Yang mestinya dia kerja ringan, harus dia kerja beras karena beban. Barakallahu fiikum. Bukan pekerjaannya yang sesungguhnya. Paham barakallahu fiikum? Tapi pekerjaannya untuk melumatkan makan itu gigi. Tapi kita bukan ayam. Paham? Kita bukan ayam. Ayam ini dia patok jago langsung masuk ditelan. Karena yang akan mengolahnya adalah apa? Temboloknya. Tembolok diberikan enzim tertentu sehingga dia melunak, kemudian masuk ke ampelanya, ya kalau bahasanya kita masuk ke ampelanya. Ampelanya ini penuh dengan apa? Penuh dengan pasir. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikannya memang sedemikian rupa. Kalau kita tidak, barakallahu fikum, kita makan, ini kita kunyah sedemikian rupa. Setelah kita saya mengunyahnya sampai lumat habis, sampai betul-betul hancur, baru kita telan. Karena di sini air liur kita ini sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak manfaatnya ketika berbaur dengan makanan. Betul-betul dikunyah. Coba praktikan. Kita akan merasakan manfaat faedahnya. Mungkin makannya memang agak sedikit lama, karena memang selama ini kita makan cuma 2-3 kali gigit, so talang. So, hey, coba perhatikan. Kita makannya cuma 2-3 kali gigit, paling lama 5 kali. Kelar itu, krek, masuk. Baik. Kita memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Barakallahu fiikum. Memanfaatkan, dan ini sudah diteliti oleh para ahlinya di zaman sekarang ini, barakallahu fiikum. Baik, para dokter-dokter yang berbicara tentang masalah ini. Baik. Insyaallah tidak ada keselak. Paham keselak. Tidak ada yang tatigo. Tidak ada yang tatigo insyaallah. Makanan yang bikin tatigo ketika apa? Belum dikunyah betul, kemudian agak kering. Sementara ini kalau dikunyah dia sudah jadi apa? Jadi bubur. Lembut, dia akan masuk kita telan. Dan lambung kita pun tidak terlalu kerja keras. Dan lebih banyak diambil saripatinya. Kalau tidak, barakallahu fikum, tidak dikunyah bagus, lambung pun tidak bisa bekerja lebih sempurna. Akhirnya apa? Kotoran keluar, ternyata masih ada makanan-makanan yang tidak terolah. Apalagi untuk diambil saripatinya. Ya kan? Boleh jadi ada orang makan milu. Besok hari dia buang masih milu yang keluar. Apanya yang diambil? Barakallahu fiik. Apanya yang diambil? Tidak ada. Baik. Maka barakallahu fikum, coba baik. Belajar makan ulang. Baik. Insyaallah sepekan, 2 pekan sampai 1 bulan insyaallah kita dapatkan dan rasakan manfaatnya biidznillah tabaraka wa taala. Baik. Kita banyak cerita makan karena memang kita berada di mana ini? Kitabul At'imah. Kitab tentang makanan. Barakallahu fikum. Makanan Allah SWT jadikan berbagai macam jenis makanan. Maka diambil makanan-makan. Jangan satu jenis tok kita makan. Barakallahu fikum. Campurlah ini, campurlah ini, ganti ini, ganti itu. Masya Allah. Lah kita kan kesehatan kita ya sesuai dengan apa yang kita makan. Berapa banyak kita makan dan bagaimana kita makan. Kan begitu. Apa yang kita makan, berapa banyak kita makan, bagaimana kita memakannya. Baik. Dan ini sudah menjadi slogan para atibba. Anda adalah apa yang Anda makan. Barakallahu fikum. Anda adalah apa yang Anda makan. Kalau makannya adalah makan-makan yang bagus, baik, maka insyaallah bisa menopang kesehatan. Baik. berapa banyaknya, ya sudah diatur dalam syariat kita. Jadi cara makannya juga demikian. Qala rahimahullahu taala babur rutab wat tamr wa qaulillahi taala wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit audhu tasaqat yani tusaqit alayki rutaban janiya. Bab tentang rutab. Rutab ini kurma, dari kurma basah, kurma yang masih sudah matang tapi masih memiliki kadar air yang tinggi, ya rutab. Enak memang. Baik, dan tidak bisa lama di luar, di suhu ruang. Dia harus apa? Di-freezer kalau mau disimpan lebih lama. Dan biasanya barakallahu fikum, ya kalau di toko-toko ya tidak dipajang. Tidak dipajang sama si korma-korma yang ada. Tapi memang di dalam, di kulkas dia. Ini rutab. Karena kadar airnya tinggi. Kapan disimpan di luar, akan terjadi fermentasi dan ditumbuhi oleh apa? Jamur. Barakallahu fikum, akan berjamur dia, berfermentasi akan jadi basi, kecut. Buat tamar, tamar ini adalah yang sudah dikeringkan, dikeluarkan apa dihilangkan dan dikurangi airnya, sehingga tak tertinggal kecuali beberapa persen saja dari kadar air, sehingga bisa dia tahan di luar. Wa qala Allah ta'ala wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa huzzi, wahai Maryam, hendaknya engkau menggoyang pohon korma ini. Hazza yahuzzu, itu menggoyang. Huzzi, goyanglah oleh engkau, wahai Maryam, batang pohon korma ini. Bi jid'in nakhlah, jid', yakni batang korma. Tusaqit alaiki rutoban janiya, dia akan menjatuhkan, menggugurkan untuk engkau buah-buah rutab yang siap dimakan. Janiya itu yang siap dipanen. Padahal Maryam alaihissalam waktu itu baru saja melahirkan putranya Isa alaihi salatu wassalam, tapi disuruh untuk menggoyang batang korma. Beliau diperintahkan untuk menggoyang korma untuk menjalankan asbab, sekedar sebab. Waila apalah daya seorang perempuan yang baru saja melahirkan, barakallahu fikum, untuk berjalan saja susah. Tapi apalagi umpah mau goyang ini batang korma. Tapi ini tenaga eskapator mau pakai mau goyang korma. Barakallahu fikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjalankan asbab. Ini perlunya apa? Berusaha menjalankan asbab, karena Allah telah mengaitkan antara sebab dengan musabab, yakni sebab dan akibatnya. Barakallahu fikum. Allah telah mengaitkan sebab dengan musabab. Baik. Pokoknya entik goyang saja jatuh. Barakallahu fikum. Jalankan sebab. Sama seperti rezeki kita, bukan cuma Maryam alaihissalam. Semua kita Allah telah sudah tentukan rezeki kita masing-masing. Tinggal kita yang menjalankan sebabnya. Baik. Tinggal kita yang menjalankan asbab rezeki itu. Wa semuanya sudah dicatat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiya. Baik. Di sini kata rutab, dan para ulama kita, para atibba kita, barakallahu fikum, telah menyatakan bahwa yang terbaik untuk perempuan yang baru saja melahirkan adalah apa? Rutab. Barakallahu fikum. Rutab itu yang paling bagusnya. Baik. enak dan memang sangat bermanfaat. Dan sekejap saja orang bisa merasakan faedah manfaatnya. Kalau mungkin di zaman sekarang ini ya, perempuan yang baru saja melahirkan biasanya disuguhi apa? Teh manis. Ya kan, bisa biasa seperti itu. Padahal sebetulnya apa? Rutab yang paling bagus, barakallahu fikum. Maka di sini katakan oleh Taib, di sini kata Al-Hafidz rahimahullah taala, rawa Abdullah bin Muhammad min tariqi Syaqiq bin Salama qala, Syaqiq bin Salama, law alima Allahu anna syai'an linnufasai khairun min ar-rutabi la amara Maryam bihi. Seandainya Allah mengetahui ada sesuatu yang lebih baik untuk perempuan yang baru saja melahirkan dari rutab, maka Allah akan memerintahkannya. Ini artinya tidak ada yang lebih baik dari rutab. Baik. Wa min tariqir Rabi' bin Haitham qala laisa linnufasai mithlu rutab. Tidak ada yang lebih pantas, lebih bagus untuk para nufasa, yakni perempuan yang baru saja melahirkan, yang lebih baik daripada rutab. Walalil maridi mithlul asal, dan tidak ada yang lebih baik untuk orang yang sakit ketimbang apa? Dari apa? Dari madu. Taib asani duha sahiha. Sanad hadis ini lebih bagus, sahih. Akhrajah Ibn Abi Hatim wa Abu Ya'la min hadithi Ali rafa'ahu qala at'imu nufasa'akum al-walad ar-rutab. Fa'il lam yakun rutab fatamrun rusfa'akum al-walid. Berikanlah makan untuk perempuan yang baru saja melahirkan rutab, kalau tidak ada maka korma. Baik. Walaysa min asyjari syajaratun akramu 'alallahi min syajaratin nazalat tahtaha Maryam. Tidak ada pohon yang lebih Allah Subhanahu wa taala muliakan dari pohon yang istirahat di bawahnya Maryam, barakallahu bikum. Yani apa? Pohon korma, tapi sana di dhaf, tapi وقرقرأ الجمهور تساقط بتشديد تساقط تشديد السين واصله تتساقط. Riwayat yang lain barakallahu tasaqat, kalau yang biasa kita baca wa huzi ilayki bi yid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiya, tapi ada bacaan yang lain tasaqatu, akan berjatuhan, akan berguguran. Kalau itu sakit, dia akan menggugurkan. Paham barulah itu. Korma itu akan menggugurkan. Intinya barakallahu fikum bahwa korma ini, rutab ini paling bagus untuk perempuan yang baru saja melahirkan anaknya. Barakallahu fikum. Pemulihan dan kesehatannya. Bagus sangat untuk pemulihan dan kesehatan sang perempuan, ibu yang baru saja melahirkan. Madu, barakallahu fikum. Korma, karena dia kepayahan, kehabisan tenaga, dia lelah, dia barakallahu fikum, lelah dia ketika dia melahirkan anaknya, maka butuh apa? Asupan gizi yang bisa secepat mungkin mengembalikan tenaganya. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Muhammad ibn Yusuf an Sufyan an Mansur ibn Safiyyah qala haddathatni ummi an Aisyah radhiyallahu anha qalat tufiya Rasulullah wa qad syabi'na min al-aswadaini at-tamr wal ma'. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah meninggal dunia dalam kondisi kami sudah kenyang dengan dua yang hitam. At-tamr wal ma, yakni korma dan air. Ini tagliban, biasanya air itu tidak warna hitam. air bukan warna hitam, paham Pak? Barakallahu fikum, warna bening. Tapi disebutkan aswadaini tagliban, sama seperti umaraini, dua umar. Paham barakallahu fikum. Padahal bukan umar kedua-duanya. Di sini kata Al-Hafidz rahimallahu taala, wa itlaqul aswad 'ala al-ma'i min bab at-taghlib. Disebutkan air sebagai yang hitam, dua yang hitam, air dengan korma, ini adalah taglib, yakni yang lebih mendominasi, korma yang mendominasi warna. Wa kadza itlaqu syaba' mawdi'u ar-ray. Dan pengucapan syaba' ini kenyang. Barakallahu fikum. Wa qad syabi'na atau syaba'na, syabi'na yani kenyang. Padahal mestinya kalau air apa? Segar. Tapi bukan kenyang, tapi apa? Tapi dianggaplah. Tapi kenyang karena biasanya orang minum setelah kenyang atau setelah makan. Baik. Di sini kata beliau, "Wa tamru ma'anna al-ma' kana 'indahum mutayassiran li'anna ar-ray minhu la yahsulu biduni syaba'." Ar-ray, ray itu rasa segar setelah minum, tidak akan bisa diperoleh tanpa rasa kenyang atau ada makanan sebelumnya. Lima darati syurbil ma'i sirfan bighairi akl. Karena minum saja tanpa ada sesuatu yang mendahuluinya itu memudaratkan. Ini perlu dikaji lagi barakallahu fikum. Wa sekarang itu ada istilah puasa yang diajarkan oleh orang-orang sekarang, puasa enggak makan tapi boleh minum. Puasa 24 jam misalnya. Dari tadi jam 6 enggak mau lagi makan tapi boleh minum, minum sampai maghrib di keesokan harinya. Mereka anggap puasa. Menurut mereka puasa untuk sehat. Lah baik, tetap sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda puasa sesuai dengan apa yang dia tentukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau makan ya makan dengan minum. Kalau puasa ya betul-betul apa? Puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Barakallahu fikum. Dan sebenarnya dalam syariat kita ini boleh melakukan puasa berapa? Sampai sahur. Sahur sampai sahur. Dan dilarang puasa wisal. Wisal menyambung puasa dengan puasa dengan puasa. Tanpa dijeda dengan buka. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian pengen untuk menyambung puasa, silahkan Anda puasa pas berbuka, tidak berbuka. Kapan bukanya? Ya pas sahur. Buka langsung sekaligus sahur. Barakallahu alaikum. Kalau mau. Tapi tetap yang lebih unggul, lebih bagus apa? Ya seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsumma atimmu siyama ila al-lail." Baik. Makanlah dan minum sampai apa? Terbit fajar. Qul washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di situ kita mulai berhenti makan dan minum dan melakukan pembatal-pembatal puasa. Di situ kita mulai puasa. Sampai apa? Sampai malam, sampai terbenam matahari. Itu mati musyama ila lail. Barakallahu fikum. Ala kulli hal barakallahu fikum, orang karena saking banyaknya sekarang ini apa namanya makanan dan berbagai macam model makanan yang kita makan, beda dengan orang-orang tua dahulu, barakallahu fikum. Ini bukan ucapan ana, barakallahu fikum. Baik, ucapannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di zaman dahulu orang itu makannya enggak macam-macam. Barakallahu fikum, alami-alami saja semuanya. Ya kan? Dan prosesnya enggak terlalu panjang. Prosesnya enggak terlalu panjang sama seperti sekarang ini. Kalau susu ya susu, begitu diperah langsung diminum. Lah sekarang susu diperah, beri kemana kan susu? Dipanaskan sekian ratus derajat atau sekian puluh derajat, sekian lama. Nah ini kan sudah mati. Kemanfaatannya belum lagi kalau dikeringkan, jadikan bubuk. Barakallahu fikum. Tidak akan sama seperti apa asalnya. Kemudian yang dikatakan dalam susu ini apa sekian vitamin ini vitamin ini, macam-macam. Ini kan tambahan-tambahan yang ditambahkan masuk ke dalamnya. Barakallahu fikum. Alhasil, kondisi penyakit di umat-umat terdahulu tidak lebih banyak ketimbang umat-umat sekarang ini. Karena makanan itu akan menjadi apa? Maka termasuk di antara pencegahan sekaligus pengobatan adalah dengan cara puasa. Puasa yang masyru. Puasa Senin Kamis saja. Puasa Senin Kamis saja. Atau puasa-puasa secara mutlak. Mau puasa-puasa. Puasa 3 hari dalam sebulan. Atau puasa 2 hari, puasa sehari, buka 2 hari. Terus demikian. Masya Allah. Sampai di mana ini? Ini dikatakan di sini oleh Al-Hafidz rahimahullahu taala, minum air tanpa makan itu akan memudaratkan. Barakallahu fiik. Lima darrati syurbil ma'i sirfan bighairi akal. Bahayanya minum air tok tanpa ada makanan sebelumnya atau makanan menyertainya. Padahal wallahu a'lam. Min air tok. Wallahu a'lam. Anda tahu. Dulu anak ingat Syekh Mobil rahimahullah ta'ala melakukan terapi. Ya kurang lebih seperti itu. Tapi anak kurang jelas bagaimana terapi air. Tapi tidak juga memberikan apa efek yang begitu signifikan. Sampai beliau meninggal dunia dengan kondisi yang penyakit yang beliau derita. Ya kalau makan sertai dengan minum barakallahu fikum. Ya kalau puasa ya puasa. Anda juga tidak tahu barakallahu fikum terapi air ini selama 40 hari tidak makan kecuali minum tok. Baik. Yang bagus itu ya terapi ini. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Mengunyah makanan sampai betul-betul lumat. Memperbanyak biji-bijian, sayur-sayuran. Biji-bijian 50% ya. Biji-bijian 50%. 30%-nya barakallahu fikum. Apa? 30-40%-nya buah-buahan dengan sayuran. Barakallahu fiik, 10%-nya daging-dagingan. Daging, telur atau apalah, ikan, itu cuma 10%-nya protein yang dimakan. Insyaallah akan menjadi sehat. Dan Rasulullah SAW tidak makan daging terus, tapi kalau daging dia makan. Baik. Jangankan daging, dari makanan gandum saja dikatakan Aisyah beliau dan keluarganya tidak pernah kenyang 3 hari berturut-turut dari gandum, dari roti gandum. Qala rahimahullahu ta'ala حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجداد وكانت لجابر الأرض التي بطريق روما فجلسوا فجلسوا فخلا عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودية فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال أفرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودية فأبى عليه فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر جذا وقضي فوقف في الجذاب فجذبت منها ما خذيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. Ini ingatkan kalau salah harakat, ini ada harakat kelihatannya salah. Fajitun nabiyya bukan nabiyu, maksudnya nabi ya. Hah? Pakai fathah. Iya di sini dhamma. Tidak cocok. Fajitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fabasyartuhu faqala ashhadu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok kita terjemahkan ini, barakallahu fikum. Bilahuna subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Tafadhal.